Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurulillah. Kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan banyak anugerah, kenikmatan, kesehatan, hingga kita bisa dan mampu melampaui bulan Ramadan yang telah lalu sesuai dengan amal-amal yang telah kita lakukan di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan panjang usia kepada kita bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan di tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di awal bulan Syawal ini kita akan memulai kembali melanjutkan pembacaan kitab Syarah Aqidah Ar-Raziyah ini. Pada pertemuan terakhir kita telah selesai membaca halaman 98. Malam ini kita menginjak ke halaman 99. Sekarang 97. Oh iya. Kemarin 96 Ahlul Qiblat, sekarang 97. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala qala wa nuqimu fardal jihad wal hajji ma'a a'immatil muslimina fi kulli dahrin wa zamanin. Qala, keduanya mengatakan, Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan Imam Abu Hatim Ar-Razi mengatakan tatkala menjelaskan prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah, pokok agama yang dipegang teguh oleh para pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap zaman dan di setiap tempat. Di antara prinsip pondasi pokok ajaran pengikut sunnah Rasulullah adalah wa nuqimu, dan kita menegakkan fardal jihadi, kewajiban jihad, wal haji, dan kewajiban haji, ma'a bersama a'immatil muslimin, bersama dengan para pemimpin kaum muslimin, para penguasa kaum muslimin di wilayahnya masing-masing, fi kulli dahrin wa zamanin, di setiap masa dan zaman. Ini merupakan prinsip sunnah, pokok agama, pondasi akidah ahli sunnah yang disepakati oleh seluruh ulama ahli sunnah. Siapa saja yang menyelisihi prinsip ini, maka dia laisa min ahli sunnah, dia tidak termasuk ahli sunnati wal jamaah, meskipun dalam sehari dan semalam dia mengaku sebagai ahli sunnah sampai berbusa mulutnya. Tapi kalau tidak meyakini prinsip-prinsip ahli sunnah, dia tidak termasuk ahli sunnah. Di antaranya adalah menegakkan kewajiban jihad dan haji bersama pemerintah dan penguasa kaum muslimin. Asyarhu, penjelasan, al-jihadu la yakunu illa ma'a imamil muslimin. Al-jihadu, jihad itu, la yakunu, tidak boleh dilakukan illa kecuali ma'a imamil muslimin, dilakukan bersama penguasa kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin. Alladhi huwa khalifatul muslimin, penguasa kaum muslimin adalah khalifah kaum muslimin. Au mulkuhum, atau raja mereka, tatkala kekhalifahan tidak ada. au amiruhum, atau pemimpin mereka, kalau juga tidak berbentuk kerajaan. Kalau ada khalifah, ya khalifah. Kalau tidak ada khalifah, raja. Kalau tidak ada raja, ya pemimpin. Menunjukkan bahwa jihad itu, haji itu akan terus berlaku sampai hari kiamat. Tidak benar ucapan seseorang mengatakan jihad itu baru ideal dilakukan bersama khalifah. Adapun sekarang enggak ada khalifah, maka masing-masing kita boleh berjihad. Ini ungkapan yang jelas-jelas menyimpang ya dari prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah. Dan siapakah pemimpin kaum muslimin di negara kita ini? Ya presiden kita itu. Tidak ada khalifah, raja. Tidak ada raja, ya pemimpin. Pemimpin di satu negara itu adalah yang menjadi wakil bagi urusan-urusan kaum muslimin, dan dia memiliki wewenang, hak penuh untuk mengatur bala tentara, mengatur pemerintahan. Itu penguasa namanya. Kalau orang ngaku saya adalah imamul muslimin, tapi dia tidak punya kuasaan, tidak punya wewenang, dan tidak memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kerjasama antar negara, dia bukan pemimpin kaum muslimin itu. Banyak kan contohnya apa? Sunda Empire misalnya. Kemudian kerajaan langit dan bumi, na'udzubillah min dzalik. Ada lagi nanti Lia Eden membuat kerajaan dan mengangkat dirinya menjadi pemimpin. Ada lagi setiap sekte dan kelompok menjadi mengklaim dirinya sebagai amir, sebagai pemimpin, sebagai penguasa. Padahal mereka-mereka ini tidak punya kekuasaan sama sekali di negeri kita. Benar tidak? Mereka tidak mampu menggerakkan TNI, mereka tidak mampu menggerakkan polisi, dan mereka tidak mampu membuat perjanjian antar negara. Kalau ada negara lain ingin membuat perjanjian di negeri kita itu, menghubungi, menelpon ketua-ketua sekte itu, apa menelpon presidennya? Presidennya. Berarti itulah pemimpin kita dalam artian syariat agama Islam. Ya. Jangan kemakan syubhat. Pemimpin di dalam Islam itu ya hanya khalifah. Kalau enggak khalifah tidak sah. Jare sapa? Nabi Sulaiman itu bukan khalifah, sah enggak kepemimpinannya? Sulaiman itu pakai sistem apa? Hah? Nabi Sulaiman khalifah apa bukan? Bukan, pakai sistem apa? Kerajaan. Khalifah itu ya dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah itu. Itu pun bukan khalifah sebenarnya. Karena khalifah itu yang menjadi khalifah, kalau khalifah ini meninggal, yang menjadi khalifah berikutnya itu tidak disyaratkan harus anaknya. Paham enggak? Setelah Nabi meninggal, siapa yang jadi khalifah? Abu Bakar. Apakah Abu Bakar itu anaknya Nabi? Setelah Abu Bakar meninggal, siapa jadi khalifah? Umar. Apakah Umar itu anaknya Abu Bakar? Bukan. Setelah Umar meninggal, siapa jadi khalifah? Utsman. Apakah Utsman itu anaknya Umar bin Khattab? Bukan. Setelah Umar meninggal, siapa jadi khalifah? Ali. Apakah Ali anaknya Umar? Bukan. Tapi antum melihat dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah, yang jadi pemimpin itu anaknya, anaknya, anaknya, anaknya. Maka lebih tepatnya dinasti Abbasiyah Umayyah ini menganut sistem apa? Kerajaan, dinasti. Kalau khalifah bukan dinasti. Dan itu pun didukung oleh dalil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al khilafatu thalathuna sanatan. Khilafah itu berlangsung 30 tahun, thumma tasiru mulkan ba'da dzalik. Kemudian menjadi kerajaan setelah itu. Yaitu. Jadi jangan sembrono, jangan terburu-buru menghukumi kalau enggak pakai sistem kekhilafahan maka tidak sah kepemerintahan itu. Konsekuensinya itu dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah itu enggak sah semua, termasuk dinasti yang dipuja-puja, dinasti apa? Terakhir kali runtuh dinasti Utsmani. Itu apakah kekhalifahan? Saya tanya loh, yang jadi raja anaknya, anaknya, anaknya apa bukan? Iya, antum baca sejarah lah. yang jadi penguasa di Turki Utsmani itu ya anaknya, anaknya, anaknya gitu. Itu lebih tepatnya dinasti, lebih tepatnya kerajaan. Sama kayak kerajaan Saudi Arabia, anaknya, anaknya, anaknya gitu yang jadi. Tapi kekhalifahan enggak. Itu diantara beda. Tapi meskipun demikian, para ulama kita rahmatullahi alaihim ajmain menyatakan bahwa sistem kerajaan itu pun boleh juga disebut dengan kekhalifahan. Makanya disebut khalifah Abbasiyah, khalifah Umayyah. Tetapi ada perbedaan mencolok, yaitu siapa yang menjadi pemimpin. Kalau dinasti Abbasiyah ya disyaratkan harus anak keturunannya. Itu yang pertama. Ketika kerajaan juga tidak ada, apakah berarti tidak sah? Karena presiden itu kan terpilih dari hasil demokrasi. Demokrasi bukan dari Islam, maka hasil dari demokrasi itu pun juga tidak sah gitu. Jawabnya begini, bahwa kepemimpinan itu menjadi sah meskipun cara untuk meraihnya itu cara-cara yang tidak syar'i. Cara-cara tidak syar'i itu tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan oleh syariat, tapi kalau dia berhasil menduduki tampuk kekuasaan, sah kekuasaannya. Ruwet ora? Ruwet ora? Piye ta ki? Ada yang batin, aja piye-piye, kita hanya diperintahkan oleh agama kita untuk tunduk dan patuh kepada syariat, kan begitu. Saya bertanya, boleh apa tidak di dalam agama kita merebut kekuasaan dengan cara memberontak? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Sepakat itu? Sepakat, para ulama sepakat, tidak boleh memberontak itu. Tapi tahukah antum bahwa dinasti Abbasiyah itu berdiri setelah dia melakukan kudeta kepada dinasti Umayyah? Apakah ada satu ulama mengatakan dinasti Abbasiyah itu kekuasaannya tidak sah? Sampai detik ini saya belum nemu. Pemberontakan itu tidak sah dan tidak boleh di dalam agama. Tapi kalau kemudian berhasil menduduki tampuk kekuasaan, dia sah kekuasaannya. Analogi sederhananya begini loh. Pacaran itu boleh apa enggak dalam Islam? Boleh apa tidak? Boleh. Kata siapa enggak boleh? Syaratnya nikah dulu, baru boleh. Tapi kalau belum nikah, pacaran itu tidak boleh. Bener? Sepakat enggak antum? Tapi orang yang berhasil mendapatkan istri dengan jalan pacaran, sah tidak pernikahannya? Sah. Jadi caranya orang sah. Itu gambaran sederhananya, mas. Pacaran itu tidak boleh dalam Islam, dosa besar pelakunya. Tapi kemudian dia berhasil menggait hati calon istrinya, ya, kemudian terpenuhi syarat dan rukunnya, sah itu menjadi istrinya, menjadi suaminya, meskipun cara-cara yang ditempuh cara-cara yang tidak syar'i. Sama dengan pemerintahan, orang menggapai pemerintahan dengan cara-cara yang tidak benar, tapi kalau berhasil, sah itu kekuasaannya. Itu pertama. Yang kedua, coba renungkan. Orang-orang yang mengatakan pemimpin dari hasil demokrasi itu tidak sah, itu mereka ketika pemilihan, mereka yang paling getol mengkampanyekan itu. Cuma ketika jagonya kalah aja dia ngomong begitu. Iya, benar enggak? Kemudian melontarkan apa? Melontarkan syubhat, itu orang-orang ahli sunnah katanya demokrasi bukan dari Islam, demokrasi bikinan orang barat. Tapi kok hasil pemilunya kok diakui sama mereka? Itu kan plin-plan. Loh, kita tidak plin-plan. Kita hanya mengikuti dalil. Yang plin-plan justru mereka. Paling gencar, ayo kita bicara politik, ayo kita nyeblos ini, yang itu jelek, yang itu. Begitu kalah, oh, kepemimpinan tidak sah. Piye iki? Sing plin-plan siapa sebenarnya? Itu yang kedua itu. Ya. Yang sering mengatakan pemimpin tidak sah itu justru mereka adalah apa? Para juragan, juru-juru kampanye politik. Adapun dakwah ahli sunnah tidak menyibukkan diri dengan dunia politik. Mereka menyibukkan diri dengan dakwah ilallah, mengajari kaum muslimin akidah yang benar, yang terambil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taruhlah memang ada alasan lagi syubhat muncul, oh itu presiden yang terpilih itu tetap tidak sah. Kenapa? Karena kan dia bermain curang, ada sogoan, ada serangan fajar ini. Ya. Dan seterusnya, ada kontrak politik dan seterusnya. Kalau pemilihan mengharapkan murni, pure, pure, tidak ada praktek keculasan, ada enggak di dunia ini? Enggak ada. Jangankan yang tingkat presiden, tingkat lurah wi enek apa ora? Sing guyu mesti jurkam kowe. Iya. Itu sudah jadi rahasia umum, benar apa tidak? Enggak ada yang jujur milih karena hati nurani sendiri, enggak ada. Karena politik itu dipenuhi dengan intrik, licik, saling jegal sana dan sini. Tidak ada kawan sejati, tidak ada musuh abadi dalam kontestasi apa? Untuk meraih jabatan. Hari ini jadi teman, besok jadi musuh. Hari ini musuh, besok bisa jadi teman. Hari ini halal, besok jadi haram. Hari ini haram, besok jadi halal. Kemarin LGBT katanya tidak boleh, sekarang boleh. Ya. Itu diantara efek dahsyat dari buruknya kontestasi politik. Maka ahli sunnah tidak menempuh jalan dakwah di jalur tersebut. Berikutnya di dalam syarah aqidah as-sifariniyah, al-imam Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyatakan tatkala menjelaskan al-imamah, kata beliau, al-imamatu naw'an, imamah kepemimpinan itu ada dua, imamatun fid-din ka imamatis salah, kepemimpinan di dalam agama seperti kepemimpinannya imam tatkala sedang sholat. Karena kita diperintahkan untuk mengikuti imam ketika sholat. Idza kabbara kabbarna wa idza raka'a raka'na. Jika imam bertakbir, kita ikut takbir. Jika imam rukuk, kita ikut rukuk. Yang kedua, imamatun fit tanzimi wat tadbir. Kepemimpinan di dalam tanzim, manajemen, tadbir, kepengurusan, pemerintahan. Siapa itu kepemimpinannya siapa? Ya, kal imamil a'zam. Seperti kepemimpinannya al-imam al-a'zam. Yaitu khalifah. Khalifah itu yang menguasai kaum muslimin di seluruh dunia. Wal muluk, kata beliau, dan juga kepemimpinannya para raja. Ya, wal warru'asa'il jumhuriyah, dan kepemimpinannya para presiden. Imam Ibnu Taimin menyebut para presiden begitu. Al-ru'asa'il jumhuriyah itu pemimpin dari sebuah republik, presiden. Karena beliau hidup di masa kita, jadi beliau ngerti presiden itu adalah hasil dari kontestasi demokrasi. Tapi beliau mengatakan itu sah menjadi pemimpin, ru'asail jumhuriyah. Wa man dunahum, dan orang yang levelnya di bawah mereka, kal umara wal wuzara, seperti para gubernur dan para menteri. Itu beliau sebutkan di dalam kitab Syarah Aqidah As-Sifariniyah, menyebutkan bahwa kepemimpinannya presiden itu sah di dalam agama kita, meskipun cara memperolehnya dengan cara-cara yang tidak baik. Jadi cara memperoleh tampuk kekuasaan, cara-cara yang tidak baik, diantaranya dengan pemberontakan, kudeta, kontestasi demokrasi. Tetapi kalau berhasil, kita wajib taat kepada pemerintah dan pemimpin kita, dan kita hanya melaksanakan kewajiban jihad di bawah instruksi mereka, instruksi pemimpin di negara kita. Gimana realitanya? Ya kayak tentara-tentara kita yang berangkat ke Papua atas instruksi pemerintah, ya, untuk memberantas teroris apa namanya, Papua, oh Papua Merdeka itu, KKB, teroris itu bukan KKB. Kalau kelompok bersenjata bedil manuk, ya bawa senjata gitu. Mereka melakukan jihad. Dan ini merupakan prinsip sunnah. Maka siapa saja kaum muslimin melakukan jihad tidak di bawah komando pemerintah dan pemimpin kaum muslimin, itu bukan jihad namanya. Dan ini kesepakatan ulama ahli sunnati wal jamaah. Pengajian ini mandiri, tidak ada gelontoran dana dari pemerintah, dan saya belum pernah dapat beasiswa dari pemerintah. Keluarga saya enggak ada yang jadi pegawai negeri. Tapi begitulah akidah yang berlaku sejak zaman Imam Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'a Ar-Razi, sebelum negara ini lahir. Supaya tidak ada tudingan, itu ustadznya itu kan dia antek pemerintah itu. Antek pemerintah piye ya, aku ora tahu entuk apa-apa. Beasiswa yo ora entuk, gaji yo ora entuk. Pengajian di sini dapat enggak, Mas? Jo ngapusi lho. Oke, entuk. Aku ora tak bagi. Na'udzu billahi min dzalik. Enggak ada. Kita murni ingin menjelaskan akidah Islamiyah yang terambil dari Al-Qur'an Sunnah dan disepakati oleh para ulama sunnah. Saya tahu ada sebagian antum yang selama ini terjerumus, terjerembab ke dalam pemikiran-pemikiran reaksioner. Sedikit-sedikit akan mengumbar aib penguasa, ya. Kemudian menggembar-gemborkan ini harus jihad, ini harus jihad. Jihad itu ada fikihnya. Makanya jihad itu kalau antum baca kitab-kitab fikih ya, itu adanya di bagian belakang. Yang bagian pertama apa dulu? Kitab apa? Toharoh. Lah kitab Toharoh aja belum ngaji kok tahu-tahu sudah melompat pengen berjihad. Kasarane ngene nek wong bayat ngene iki. Lah kowe nguyuh cawek ora iso kok arep jihad. Cara bersuci dari najis, menghilangkan najis bagaimana, menghilangkan hadas bagaimana, cara berwudu, tayamum sesuai sunnah. Ora ngerti kok. Gitu lho. Carane cawek, carane peper, orang ngerti kok arep jihad. Seperti orang yang dari bawah pengen langsung lompat ke anak tangga paling atas. Belajar itu bertahap, Mas. Kita butuh haroh itu naik. Baru nanti di bagian akhir-akhir ada kitabul jihad. Karena ada ungkapan wa itu ahli sunnah itu tidak pernah membahas masalah jihad, yang dibahas itu nuwun sewu hanya kitab toharoh. Terus sampai Al-Imam Ibnu Utsaimin sendiri, padahal beliau faqihuz zaman, ahli fikihnya zaman ini, Imam Ibnu Utsaimin Al-Allamah, itu beliau dicaci maki oleh para pemuda yang nuwun sewu mentah dalam keilmuannya, dan cacian beliau itu menjijikkan sekali. Mengatakan katanya Imam Ibnu Utsaimin bin Bas itu adalah ulama yang kerjaannya tiap hari hanya ngurusi celana dalam wanita. Pengajiannya tidak pernah keluar dari celana dalam wanita. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena majelis taklim dipenuhi dengan apa? Oh, kalau mani cirinya seperti ini, dia cara membersihkannya begini, sebagian ulama ada yang mengatakan najis, sebagian ulama ada yang mengatakan suci, kalau mahdi begini, kalau wadi begini, kalau darah haid ciri-cirinya ini, durasinya begini-begini, cara membersihkannya begini, cara ngeceknya begini, kalau istihadhah begini, semua ada dalilnya Al-Quran Sunnah. Itu dicaci maki sama mereka. Kita ini ulama jihad, adapun ini ulama-ulama ini mereka hanya membahas pengajian, mereka tidak pernah keluar dari celana dalam wanita. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Tidak ada yang sepele dari sunnah ini. Tidak ada yang tidak penting dari Al-Quran. Tidak ada yang tidak penting dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertafaqquh fiddin, setia, istiqomah, rajin, dan dalam waktu yang lama, itu memang jelei. Pengajian seperti ini, ya, pendak kemis guru ngono wae. Mbok liyane nopo dijak jihad kok ngebom ning ndi ngono lho. Ngenjos gitu. Kemarin saya ketemu dengan orang siapa ya? Neng di saya ketemu ya. Pas itikaf apa? Sopo to menungsane ya? Aku rada lali. Saya gak lupa. Dia bilang begini. Oh, anu. Ya. Dia pernah datang pengajian kaji teko itu waktu di Masjid Al Firdaus. Inisialnya E itu. Iya, M bengi iki ya nonton ya. Tak ceritakan ya. Dia sebelum mengenal kajian sunnah ini, karena dia itu frustasi. Dia seorang pemuda yang punya pengen buru-buru jadi kaya karena ayahnya terjerat dengan utang, dia pengen membangun usaha ini, tapi gagal. Akhirnya bangkrut, utangnya di mana-mana. Terus dia itu tanya sama temennya, wiki enek pengajian pora atau sing anu lho, jihad-jihad kayak engko pahalane swarga lah, aku cocok aku ngalami uripe wis sarwa peteng. Pingine jihad gak langsung entuk bidadari mlebu swarga. Dia bilang begitu. Coba dulu saya ketanggor ngajinya sama kaum reaksioner seperti itu, mungkin saya enggak ngaji sunnah hari ini. Jadi saya itu bercita-cita ketemu dengan ustaz yang menyuruh saya untuk jadi mujahid, untuk ngebom supaya saya mati syahid, dinikahkan dengan bidadari. Dia bilang kayak gitu. Jadi bukan karena murni ilmu syar'i, karena apa? Frustasi dengan lari dari apa? Masalahnya, kemudian dia pengen melancarkan aksi pengeboman. Jamaah kita itu, hafizahullahu ta'ala, semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Alhamdulillah beliau diselamatkan dari firqah sesat itu. Karena jihad itu memang dalam prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah harus dilakukan di bawah komando pemerintah kaum muslimin, meskipun pemerintahnya jahat. Nanti akan kita sampaikan di sini dalil-dalil dan kesepakatan para ulama sunnah. Karena memang karakter setiap pemimpin di setiap zaman dan tempat itu memang jahat. Rata-rata pemimpin itu jahat memang. Jadi jangan terlalu kaget. Wah, itu pengusaha kok serangannya gusur, kok senangannya begini. Dan kualitas pemimpin itu berbanding lurus dengan kualitas rakyatnya. Lawang rakyatnya jahat kok. Rakyatnya mangan riba, rakyatnya tumindak syirik, rakyatnya ya lintah darat, ya rakyatnya mancing tapi mengandung unsur ghoror, ya ta. Sehari pokoknya 5.000. Entuk ora entuk pokoke mbayare 5.000. Itu sing tuwa, sing cilik-cilik ya ndok cecak, permen ndok cecak itu. Itu horor itu. Judi itu. Cah cilik-cilik itu berjudi. Apa dudutan? Tahu dudutan? Itu judi itu. Gimana masyarakat kita masih berjudi begitu kok? Mengharapkan pemimpin yang saleh. Itu tidak mungkin. Itu adalah definisi apa? Pemimpin. Dan definisi yang lebih gamblang lagi dijelaskan oleh Syekh Abdus Salam Barjas di dalam kitab Al-Amru Biluzumi Jama'atil Muslimin wa Imamahum. Kewajiban untuk senantiasa melazimi setia terhadap jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Di dalam kitab itu dituliskan banyak ayat, banyak hadis yang menjelaskan kriteria ulil amri, pemimpin kaum muslimin. Ya presiden ini, fatwa dengan gamblang menyebut presiden sudah banyak. Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili yang tiap tahun datang ke negeri kita, beliau profesor akidah, mufti di Masjid Nabawi, mengatakan bahwa ulil amri di Indonesia ya presidennya ini. Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi juga begitu. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ulama-ulama sunnah yang mengetahui wakil realita kondisi di Indonesia memfatwakan bahwa presiden ini adalah pemimpin kaum muslimin di situ. Tapi presidennya begini, tidak pro. Selama dia masih berstatus sebagai muslim, sah kekuasaannya. Meskipun jahat. Dan kita harus sabar seandainya kita menghadapi penguasa yang jahat. Dan tidak boleh berangkat jihad kecuali atas instruksi penguasa kaum muslimin. Kalau ada oknum pemerintah yang mendukung kesesatan, kekufuran, maka kita bantah kesesatan itu. Kita bantah kekufuran itu. Ini tidak benar, doktrin ini keliru, dalilnya begini, ini kesesatan, ucapan ini, tanpa menyebut nama dan tanpa menjatuhkan si pemilik, si oknum pemerintah ini. Paham ini? Adapun menyebarkan aib-aib pemerintah itu tidak boleh dan bukan merupakan manhaj ahli sunnati wal jamaah. Tapi tidak tinggal diam. Misalnya ada yang membela LGBT. Kita terangkan LGBT terlaknat. Dia merupakan perbuatan dosa besar yang lebih besar dari zina. Na'udzubillahi minzal. Siapa yang membelanya maka ia akan tertimpa murka Allah Subhanahu wa taala. Begitu diterangkan secara umum, secara global tanpa harus menyebut personal dan menjatuhkan martabat dia. Paham? Nah, seperti itu. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa Idh qalu linabiyyin lahum ub'ats lana malika nuqatil fi sabilillah. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bidh-dhalimin. Suratul Baqarah ayat 246. Alam tara, tidakkah engkau melihat, ilal mala'i min bani Israel, kepada sekelompok orang dari bani Israel, min ba'di Musa, setelah Nabi Musa, idh qalu linabiyyin lahum, tatkala sekelompok orang dari bani Israel ini mengatakan kepada Nabi mereka, ib'ats lana malikan, utuslah kepada kami seorang raja, nuqatil fi sabilillah, yang dengan raja tersebut kami berjihad di jalan Allah. Minta sama Nabi, berikan kepada kami penguasa supaya kami bisa berjihad. Menunjukkan bahwa jihad itu harus di bawah komando penguasa. Qala, Nabi menjawab, hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Ya. Aku khawatir jika diwajibkan atas kalian jihad, ala tuqatilu, nanti kalian malah tidak mau berjihad. Saya khawatir kalau ada raja, kemudian resolusi jihad itu diperintahkan, diinstruksikan, kalian malah tidak berjihad. Kata Nabi, dan Nabi itu seorang yang alim, punya firasat kuat, gak kayak kita orang. Ayo kita jihad, ayo kasih pemimpin kepada kami, supaya kami bisa berjihad. Kata Nabinya, sabar. Barangkali nanti kalau sudah datang kewajiban jihad, kalian enggan berjihad. Qalu, mereka membantah lagi, wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Lah kenapa kok kami enggak mau jihad? Alasannya apa? Kan kami nanti yang akan maju, katanya. Wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina. Padahal kami telah diusir dari negeri kami dan dijauhkan dari anak-anak kami. Kenapa kami enggak mau jihad? Gitu. Falamma kutiba alaihimul qitalu, dan tatkala diwajibkan bagi mereka jihad, tawallau, mereka justru melarikan diri. Kata orang Jawa, tinggal gelanggang colong pelayu, ambil langkah 1000 pengecut. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit saja dari kalangan mereka yang tidak lari. Wallahu alimun bidzalimin, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap kondisi orang-orang yang zalim. Karena melarikan diri dari medan jihad itu termasuk dosa besar. Tidak boleh, haram. Kalau jihad itu benar-benar diinstruksikan oleh penguasa, misalnya nanti misalnya ya iki guru pamane ya, kita tidak mengharap itu. Upama iki guru pamane lho iki. Etok-etokan. Seandainya perang Rusia Ukraina ini merembet ke Indonesia, kita mau ke kubu mana? Ya, ikut instruksi pemerintah. Pemerintah menginstruksikan seluruh laki-laki yang ada di bawah usia 45 atau dari usia 25 sampai 45 wajib berjihad. Kami akan persenjatai dengan brem, basoka, tank. Nah, kita wajib itu. Karena sudah diinstruksikan penguasa kita. Bismillahi Allahu Akbar. Dan ketika maju, pasukan sudah bertempur ini, tidak boleh lari. Ya. Melarikan diri dari medan pertempuran itu dosa besar. Tawalli yawma zahfi min akbaril kabair. Melarikan diri tatkala dua pasukan sudah ketemu. Kecuali melarikan diri untuk bergabung dengan pasukan yang lain. Karena strategi perang lah itu boleh. Tapi melarikan diri karena takut itu dosa besar. Tidak boleh. Ini yang dilakukan oleh sekelompok kaum dari Bani Israel. Di dalam suratul Baqarah ayat 246. Dan ayat ini kata para ulama kita menjadi dalil dari Al-Quran. Bahwa kewajiban jihad hanya boleh dilakukan dan ditegakkan, dilaksanakan dengan instruksi penguasa. Demikian pula haji. Harus di bawah komando penguasa. Karena yang memiliki wewenang untuk membuat kesepakatan dengan negara lain ya pemerintah kita itu. Coba itu orang-orang yang ngaku sebagai ulil amri dari pemimpin kelompok, saya adalah penguasanya, saya adalah imamnya. kamu wajib bayat sama saya, kalau kamu gak bayat sama saya, kamu kafir. Dia bisa gak memberangkatkan, menambah kuota haji, bisa gak? Bisa apa enggak? Enggak bisa, wis. Toh, tak opai bakwan 10 nek iso. Ya, dia menaikkan kuota haji. Yang bisa lobi siapa? Ya pemerintah kita itu, bukan ketua-ketua sekte-sekte yang racet-racet itu. Ngaku jadi imam, ngaku jadi amir, ngaku jadi ulil amri, tapi enggak punya wewenang apa-apa di negara kita. Ya. Sehingga ibadah haji kita pun juga harus dilakukan di bawah instruksi pemerintah kita. Kalau antum nekat mangkat dhewe wis aku nek nunggu ngene kuota haji nunggune nganti 30 tahun malah selak mati aku. Bismillah aku tak negor wit gedang tak gawe getek mangkat nang Mekah umpamane. Sangu sego sing akeh ya. Lagi rong dina segone mambu. Kenapa tuh bilah min dalil. Ki haji apa? Ki bukan haji mabrur tuh haji ndul namanya. Ya, haji nekat ra cetho. Ya. Sejak zaman dulu begitu. Ibadah haji, kemudian jihad, itu semua dilakukan di bawah instruksi penguasa kaum muslimin. Dan ini merupakan prinsip dan pondasi akidah ahli sunnati wal jamaah yang terambil dari Al-Quran sunnah dan terambil dari ijma' kesepakatan para ulama ahli sunnah. Sejak zaman Nabi sampai zaman kita sekarang. Walima rawahul Bukhari wa muslimun. Dan ini juga berdasarkan riwayat Bukhari Muslim an Abi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda innamal imamu junnatun sesungguhnya pemerintah itu penguasa itu adalah junnah junnatun itu perisai tameng jadi kata-kata bahasa Arab yang mengandung unsur jin jim huruf jim lalu nun dan nun itu kan ada tasdidnya itu junnatun bukan begitu junnatun ada tasdidnya jadi nunnya dua jim nun nun semua kata dalam bahasa Arab yang mengandung tiga huruf ini itu maknanya tersembunyi junnatun tameng itu adalah tempat untuk bersembunyi dari serangan musuh jannatun surga karena di surga itu pohonnya sangat rimbun sehingga penghuni surga itu tersembunyi dari pandangan saking rimbunnya surga kemudian jinnun makhluk jin itu karena tersembunyi dari pandangan manusia kemudian jununun dan majnunun orang gila karena akalnya tersembunyi jannal lailu ya, malam telah janna itu artinya sudah mulai gelap gulita semuanya tersembunyi maknanya setiap kata dalam bahasa Arab yang mengandung unsur jim nun artinya tersembunyi kata Nabi al-imamu junnatun imam itu adalah perisai yuqatalu min waraihi dimana kaum muslimin berjihad di belakang penguasa pemerintah mengikuti instruksi pemerintah wa yuttaqabihi dan berlindung dengan pemerintah kita kalau ada masalah ya, KTP masalah sengketa tanah masalah pernikahan kemana kita berlindung apa ke ketua sekte nyari pengen pergi ke luar negeri nyari paspor berlindungnya kemana ke ketua sekte tolong Pak Ustadz sampean kan ketua sekte bikinkan saya paspor kayak saya ingin pergi ke luar negeri bisa? Enggak bisa yang memiliki wewenang adalah pemerintah tidak seperti yang diomongkan orang saya kalau belanja itu cukup baca solawat semua yang saya tunjuk saya ambil pulang iki apa iki aku ada seperti itu? Weneng ya cik urip wong ayo ya cik diwenehi nyapa fa in amara bi taqwallahi wa adala kana lahu bidzalika ajrun jika dia memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah azza wajalla dan dia berbuat adil kana lahu bidzalika ajrun maka di sana ada pahala wa in ya'mur bi ghairihi kana alaihi minhu dan jika dia memerintahkan dengan selain ketakwaan dan kebaikan maka dosanya dia yang nanggung Tapi instruksi dia yang baik kita tetap lakukan. Kalau dia menginstruksikan tidak baik, kita tidak boleh melakukan. Dosanya dia yang nanggung. Cuman kita tidak boleh memberontak, melawan. Sama seperti ayah kita. Ayah kita adalah pemimpin dalam ruang lingkup terkecil. Ayah kita itu. Apakah ayah kita semuanya ideal, soleh-soleh semua? Ada enggak yang punya ayah kurang ajar? Ayah yang jahat, ayah yang penjudi, ayah yang senenganin dem-deman, yang ngombe ciu, topi miring, mensen, cem-ceman kadal. Ada? Apakah kemudian antum akan memberontak kepada ayah antum? Ini tidak sah jadi ayah ini. Tidak sah kepemimpinannya di dalam keluarga saya. Harus ditumbangkan, diganti dengan ayah yang lain. Apa begitu? Wah, anak durhaka seperti itu. Tapi kalau kita diperintah untuk melakukan kemaksiatan, boleh kita taati? Tidak boleh. Tapi diperintahkan untuk kebaikan, kita harus mentaati. Dan tidak boleh menyebarkan aib-aib ayah kita di tengah khalayak ramai. Pas rapat kampung dia pidato, mohon maaf Pak RW, saya minta waktu sedikit. Ada hal urgent yang harus saya sampaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Piye kuwi lali aku. Bapak saya itu sebagai pemimpin di keluarga saya, dia seorang penjudi. Dia tukang main, dia tukang mendem. Sehingga menurut ijtihad saya, kepemimpinan bapak saya itu tidak sah. Dia harus digulingkan ini, bapak saya itu. Lha kuwi wong ngene kono, plirak-plirik ngono. Pecat dia dari rumah saya, gantikan saya dengan ayah yang baru. Apa begitu? Enggak. Demikian pula sikap kita kepada pemerintah kita kaum muslimin. Kalau dia melakukan hal-hal yang tidak baik, ya kita sabar, kita doakan kebaikan, bukan malah didoakan laknat. Nanti kita akan sampai di pembahasan itu. Wal hajju nau'un nau'u jihad. Dan kenapa kok haji itu juga harus dilakukan di bawah instruksi penguasa? Karena jihad itu merupakan salah satu jenis jihad. Haji itu jihad loh. Kama rawal Bukhari an Aisyah, mana dalilnya? Sebagaimana riwayat Bukhari dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Qalat Aisyah mengatakan, "Ista'dzantu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil jihadi." Aku meminta izin kepada Nabi, wahai Nabi, aku ingin berjihad, ingin berperang. Aisyah Ummul Mukminin. Apa kata Nabi? Apa Nabi mengantep? Wah mantep Joyo, kamu punya istriku yang cantik dan paling soleh. Apa begitu? Enggak ada jihad bagi wanita dalam Islam itu, dalam artian perang. Tapi di negeri kita ada enggak wanita yang ngebom dengan alasan jihad? Enak apa ora? Aku takon Wang Sulono. Enak apa ora? Ada. Dan sudah kejadian tidak hanya sekali. Yang nganggu gamis, yang nganggu kudung, ya pakai cadar, pengikut aliran sesat lalu mengebom, meledakkan dirinya. Dia mati dan membunuh beberapa orang di situ. Anak-anaknya juga ikut mati. Padahal dia bukan pengikut ahli sunnati wal jamaah. Siapa yang kena getahnya? Wabil khusus ahli sunnah. Secara umum kaum muslimin secara umum kena getahnya. Tidak ada jihad dalam artian perang bagi wanita di dalam Islam. Aisyah meminta izin kepada Nabi, wahai Nabi, aku ingin meminta izin kepada engkau untuk berjihad. Faqala, kata Nabi, jihadukunnal hajju. Jihad kalian hai para wanita adalah dengan menunaikan haji. Itu jihadnya wanita. Jadi haji ini merupakan salah satu bentuk jihad. Karena dia jihad, maka dia harus dilakukan di bawah instruksi penguasa juga. Wala yazalul khulafa'u yahujjuna ma'a umara'ihim min yaumi an arsala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr as-Siddiq yahujju bin-nas ila yaumin nasi hadza. Dan senantiasa para khalifah mereka berhaji bersama umara mereka sejak hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Bakar As-Siddiq untuk berhaji bersama manusia. Ya. Sejak itu pula kaum muslimin di setiap negeri dan setiap zaman mereka menunaikan ibadah haji bersama dengan penguasa mereka. Fa fi sahihain, di dalam dua kitab sahih, wal lafdhu lil Bukhari, dengan lafaz redaksi milik Al-Bukhari. Jadi ada dua riwayat dalam Bukhari dan Muslim, maknanya sama tapi redaksinya agak berbeda. Redaksi yang disebut di sini adalah redaksinya Sahih Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Abu Bakrin, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq, ba'athahu fil hajjati allati amarahu 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla hajjatil wada'i yawman nahri fi rahtin wa adzinu fin nas ala la yahujju ba'dal 'ammi musyrikun wa la yatufu bil baiti uryanun. Bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq diutus untuk menunaikan haji. Di dalam perjalanan haji yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum haji wada, di hari penyembelihan, fi rahtin, di sekelompok manusia, yu'adzinu finnas, kemudian dikumandangkan di tengah-tengah manusia, ala ketahuilah la yahujju ba'dal 'ammi musyrikun, tidak boleh setelah ini ada musyrik yang menunaikan ibadah haji. Wala yatufu bil baiti uryanun, dan tidak boleh ada yang bertawaf mengelilingi Ka'bah dalam keadaan telanjang. Karena di era jahiliyah, orang-orang Arab jahiliyah itu biasa melakukan tawaf dalam keadaan telanjang. Na'udzubillahi min dzalik. Dan orang-orang musyrik juga masih ada yang melakukan haji. Sejak hari itu orang musyrik tidak boleh melakukan haji dan tidak diizinkan tawaf dalam keadaan telanjang. Dilarang. Itu merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Namun saya sendiri itu loh masih mendengar keberadaan sebagian orang yang tawaf mengelilingi sesuatu dalam keadaan telanjang. Ada yang mengelilingi rumahnya jam 12 malam dalam keadaan telanjang. Mengelilingi rumahnya. Bengi-bengi loh wih. Jam rolas bengi, 7 kali mengelilingi rumahnya dalam keadaan telanjang. Yang ini orang roda piye di pelinteng itu gak? Bengi-bengi, kelonteng-kelonteng gitu. Kemudian ada satu desa juga tidak jauh dari tempat kita ini, setiap bulan suro itu mereka begadang sampai jam 12 malam. Ketika jam 12 malam mereka menutup semua gang menuju kampung itu dengan dikasih bambu. Lalu setiap laki-laki itu telanjang bulat dan mereka tawaf mengelilingi kampung dalam keadaan telanjang. Na'udzubillah min dzalik. Ketika ditanya untuk apa ini? Supaya desa ini diberikan gemah ripah loh jinawi toto titi tentrem kertotur raharjo. Gampang kang sarwo sinandang, subur kang sarwo tinandur, murah kang sarwo tinuku, seger kang sarwo tinombe. Caranya begitu. Tawaf dengan telanjang. Na'udzubillah min. Padahal itu merupakan adat kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ada satu syubhat berkaitan dengan jihad ini. Dan syubhat ini muncul karena salah baca. Wallahu a'lam, dia salah baca atau memang sengaja untuk salah. Menukil ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwa kaum muslimin yang diserang oleh pasukan kafir, dia tidak perlu minta izin kepada penguasa, tidak perlu minta izin kepada ibunya, kepada orang tuanya, dan tidak perlu minta izin kepada ghairihim, selain mereka. Ini salah baca ya. Karena para ulama kita telah menjelaskan seorang yang berjihad itu dia harus minta izin minimal kepada berapa orang? Saya pernah sampaikan di sini. Pada berapa pihak yang harus dia minta izin? Siapa yang bisa jawab? Gak ada hadiahnya. Ada yang ingat? 3 orang. Satu kepada siapa? Siapa? Siapa? Orang tua. 2? Pemimpin ini tadi lah kayak berarti wocok ya bingung. Jihad harus minta izin kepada kedua orang tua. Yang kedua minta izin kepada pemimpin. Yang ketiga orang yang menghutangi kita. Kalau kita punya utang, saya misalnya punya utang sama Mas Zul, saya pengen jihad itu saya minta izin dulu kepada Mas Zul Kifli. Saya punya utang 5 juta. Mas, saya mau minta izin berjihad. Saya kan punya utang sama sampean 5 juta. Kata Mas Zul, terus utangnya sampean gimana? Ya nanti kalau saya masih hidup ya saya sahur, kalau saya syahid fisabilillah misalnya ya tolong diikhlaskan. Oh enggak bisa Mas, saya enggak mengizinkan sampean berangkat, lunasi dulu utangnya. Kalau saya nekat berangkat itu haram hukumnya. Jadi harus minta izin kepada penguasa. Ini dalilnya tadi, ada Al-Quran, ada sunnah. Minta izin kepada orang tua, ini dalilnya juga ada. Ada seorang pemuda mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah ini uridul jihada ma'aka, wahai Rasulullah aku ingin berjihad bersama engkau. Detasmen jihad yang dipimpin langsung oleh Nabi, pahalanya luar biasa toh. Kata Nabi, apa kamu punya orang tua? Punya wahai Nabi, kembalilah berjihadlah kepada kedua orang tuamu, berbaktilah kepada mereka. Ya. Jadi harus minta izin. Dalam ayat lain mengatakan, irji ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma. Wahai Rasul, aku datang ke sini ingin jihad bersama engkau, orang tuaku nangis di rumah. Kata Nabi, kembali kamu kepada kedua orang tuamu, buat keduanya tertawa sebagaimana kamu telah membuat keduanya menangis. Jadi kafaroh anak yang membuat orang tuanya menangis itu dia harus bisa membuat orang tuanya tertawa bahagia. Kamu gak usah ikut jihad bersama aku, padahal jihad bersama Nabi itu pahalanya luar biasa, tapi tidak bisa dikalahkan pahala berbakti kepada orang tuamu. Karena orang tuamu nangis gak kasih kamu izin, kamu balik kepada orang tuamu, bikin orang tuamu tertawa sebagaimana kamu telah membuat keduanya menangis. Itu. Kemudian dalil minta izin dengan orang yang menghutangi adalah sabda Nabi, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqdha anhu. Jiwa seorang mukmin itu tergantung dengan hutangnya sampai hutang itu dilunasi. Sampai ada orang yang mati syahid enggak bisa masuk ke surga. Dia mati syahid loh. Bukan mati syahid karena ngebom yang ngawur itu. Bener-bener mati syahid. Tertahan di pintu surga gara-gara apa? Hutang yang belum dia lunasi. Jadi tiga hal ini, tiga pihak ini kita harus minta izin. Kecuali dalam kondisi desa kita itu diserang secara mendadak, malam ini langsung dibuat dadadadadadad, maka masing-masing kaum muslimin wajib melakukan perlawanan tanpa meminta izin kepada siapapun. Dalam kondisi sudah diserbu, namanya jihad apa? Difa'i. Ada jihad hujum, apa namanya? Hujum itu ofensif apa defensif ya? Saya tanya ini. Defensif. Ofensif itu nyerang. Ya, yeah. Jihad ofensif bahasa kerennya. Aja jihad difa'i, defensif itu dalam rangka membela diri. Lah kalau sudah difa'i membela diri, ini enggak usah minta izin kepada pemerintah. Sik, aja nyerbu sik tak izin presiden, enggak ada musuh ngenteni kowe. Ya, yeah, semua orang wajib melakukan apa? Perlawanan ketika itu. Ya itu benar. Nah yang tadi itu dia salah baca minta izin kepada gharim, itu dibaca ghairihim. Salah moconeh. Dan itu pernah terjadi. Dia menukil ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dalam kondisi didesak itu seorang tidak usah minta izin ke orang tua dan gharim, orang yang dia yang menghutangi dia. Apa iya atau benar ngono? Itu ada di dia enggak bisa menunjukkan halamannya, lalu saya cari-cari sendiri. Ketemu ternyata tulisannya gharim bukan ghairihim. Coba kacek pirang huruf ya, gharim karo ghairihim mirip toh, salah maca tok. Makanya salah maca itu mengakibatkan apa? Fatal. Kitab antum itu nek selesai baca ditutup ngene. Aja ditinggal turu dalam keadaan terbuka. Ngene eneng kemonggo apa nelek teletok ngono yang tak itu jadi sak. Itu bisa mengakibatkan kesalahan fatal itu gara-gara telek kemonggo. Titik itu loh. Telek kemonggo cilik mak telenok itu kaya ya mesin ketik tik ngono. Bener apa enggak? Kemonggo apa-apa saya enggak tahu, yang jelas kadang titik-titik hitam itu loh. Jadi selesai baca kitab itu adabnya ditutup ngene. Makanya aja fotokopian ngono kuwi. Tuku kitab ya modal sithik ngono loh nyeleng. Pitrahmu tok nggo apa? Barang itu pitrah barang tuku kitab ya megah nih. Kopian terus ini. Kopi ngene iki entuk. Bismillah. Itu saja yang bisa kita bacakan. Semoga bermanfaat dan kita lanjutkan untuk membacakan beberapa soalan yang sudah antum tuliskan. Apakah sah pembayaran fidyah diberikan kepada orang kafir tetapi dalam status miskin? Wallahu a'lam, saya tidak tahu ya, saya tidak berani menjawab. Nanti bisa ditanyakan ke ustaz lain. Apakah sama gadai, apa ini? Gadai sawah dengan menyewa sawah untuk diambil keuntungan dari hasil sawahnya. Apakah sama-sama riba? Loh, tergantungannya toh, akadnya toh. Ini pertanyaan umum harus dirinci. Ya. Perjanjiannya seperti apa? Kalau apa namanya statusnya itu disewa ya, jangan intervensi kalau wis disewa kok. Yang sering terjadi itu kan apa modelnya kayak bagi hasil itu ya. Kalau sewa itu insya Allah malah lebih aman. Sawahmu tak sewa 1 tahun sekian, ya wis. Saya nerima duit terserah sawahku atau apa gitu, sudah jadi hak milik antum selama durasi waktu 1 tahun. Saya enggak boleh intervensi apa-apa sebagai pemilik sawah. Upama loh kenyataannya aku kan randi sawah. Gitu. Tapi kalau bagi hasil itu ya kalau untung dibagi berdua, kalau rugi ya ditanggung berdua. Kenyataannya kan enggak toh? Ora apa. Paron niku nek pare dipangan momo sing nanggung rugi siapa? Sing garap. Sing duwe sawah enggak mau nanggung, itu enggak boleh. Kalau akadnya dari awal bagi hasil ya untung rugi dibagi berdua. Allahu a'lam. Bolehkah seorang suami menafkahi keluarga dengan cara hemat ekstrim karena demi menabung masa depan anak? Hemat ekstrim itu batasannya seperti apa? Kalau sampai kebutuhan primer, kebutuhan pokoknya itu tidak dipenuhi, dosa dia. Kan untuk menabung masa depan anak. Wah, anaknya masih gak mau rezekinya dewi-dewi. Jangan terlalu ketakutan dengan masa depan ya. Ada sebuah kali beberapa patah kata yang menurut saya bagus. Setiap detik, setiap hari dalam kehidupan kita itu adalah anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Syukurilah dia dan jangan dikotori dengan penyesalan apa yang sudah terjadi dan ketakutan terhadap apa yang akan terjadi. Saya ulangi, setiap hari dalam kehidupan kita itu adalah anugerah indah dari Allah. Jangan dikotori dengan penyesalan masa lalu dan ketakutan terhadap masa depan. Anak kita itu sudah bawa jatah rezeki masing-masing. Ada apa enggak orang yang orang tua itu nabung mati-matian, hemat ekstrim untuk anaknya, kemudian anaknya diambil oleh Allah Ta'ala. Ada apa enggak? Ada seperti itu. Ada apa enggak orang tuanya hemat ekstrim nabung untuk anak-anaknya, tapi kemudian anaknya enggak mau sekolah, putus sekolah, enggak mau kuliah? Oke, entek amek kurang golek. Ada apa enggak orang tuanya enggak punya tabungan babar belas, ini anaknya malah kuliah dhuwur? Ada? Oke. Itu. Yang penting kewajiban kita sehari-hari itu saja ya, kita fokus ke situ. Hari ini saya bisa nafkah ini ya kasihkan. Kalau nabung ya sakmadyo, jangan hemat ekstrim ya. Karena segala yang ekstrim itu dilarang dalam agama kita. Termasuk ibadah yang ekstrim itu dilarang, bukan hanya nabung ekstrim. Nabung ekstrim, rumah antum itu cagake saka pring, kabeh tok goroki. Nggo nyelengi. Rubuh omahmu nggo tok goroki kabeh. Celengane saka ya kan ada sebagian orang celengane nyerek gorok cagak itu dicemplungi. Rubuh, tidak jadi kuat ya. Itu nabung ekstrim ya. Semua yang ekstrim dilarang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal ghulu, fa inna ma ahlaka man kana qablakumul ghulu." Jauhilah oleh kalian sikap ekstrim karena umat-umat terdahulu sebelum kalian binasa dikarenakan sikap ekstrim. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, gimana ayatnya saya lupa itu. Wala tabsutuha kullal basti. Jangan kalian letakkan tangan kalian di leher kalian begini, dilarang. Wala tabsutuha kulal basti, jangan pula kalian bentangkan sebentang-bentangnya. Begini terus ya enggak boleh, begini terus ya enggak boleh. Nah, gimana ya, seperti kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Pertengahan, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh. Jangan kalian ekstrim terhadap aku sebagaimana orang Nasara ekstrim terhadap Isa bin Maryam. Katakanlah Muhammad itu hamba dan utusan Allah. Cukup. Jangan ditempelkan sifat-sifat ketuhanan. Diet ekstrim rusak badan kita. Makan ekstrim. Kulu wasrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah tapi jangan ekstrim. Imbah-imbuh, setah-setah, ya, diam tolah-toleh, bergerak ngentekne kabeh itu. Ekstrim itu, ya ta. Kancane turu kok melek, tolah-toleh. Termasuk nabung ekstrim itu juga tidak boleh. Sholat sunnah apa harus pakai ayat satu surat setelah baca Fatihah? Apa harus pakai ayat satu surat? Maksudnya piye iki? Kalau tidak pakai sahkah? Harus pakai ayat satu surat. Maksudnya gimana? Yang jelas bacaan selain Fatihah itu bukan menjadi rukun. Kalaupun kita tidak baca itu, sholat kita tetap sah. Tapi yang disunahkan ya baca ayat atau baca satu surat. Bagaimana status orang yang menyelisihi akidahnya para salaf, yang menyelisihi prinsip-prinsip akidah yang ditetapkan pada akidah Ar-Razi'ain? Bukan hanya akidah Ar-Razi'ain, apa yang tertulis di dalam akidah Ar-Razi'ain ini disepakati oleh seluruh ulama ahli sunnah, ya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Ali Al-Madini, 500 ulama disebut di dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah, dan mereka hidup sejak zaman sahabat sampai di masa imamnya Al-Lalakai. Sampai ulama-ulama sunnah di hari ini semuanya menyepakati prinsip-prinsip ini. Kalau ada orang menyelisih prinsip ini, ya dia keliru. Statusnya gimana? Apakah dia ahli bid'ah? Harus dirinci. Barangkali dia jahil, barangkali dia termakan syubhat. Tidak boleh antum main vonis, "Weh, ente bukan ahli sunnah, ente ahli bid'ah." Tidak boleh juga seperti itu. Kita hanya mengatakan ucapan kamu itu menyelisihi prinsip sunnah. Dan setiap prinsip sunnah ini dalilnya banyak. Dari Al-Quran, dari sunnah, dari ijma', dari qiyas. Cuma disebutkan poin per poin untuk memudahkan kita para pemula memahami prinsip-prinsip sunnah ini. Dan setiap satu prinsip sunnah ini mesti ada syubhat yang berusaha untuk menjatuhkan dan merongrong serta melemahkannya. Syubhat-syubhat ini sudah dibantah habis oleh para ulama di dalam kitab-kitab yang mutawalah, yang panjang-panjang, yang tebal-tebal. Selesai dibantah. Kalau kita termakan syubhat karena kita ngajinya kurang. Orang yang bijaksana kalau ngajinya kurang, jangan terlalu sering mengkonsumsi syubhat. Bisa kemakan syubhat sampai mati enggak hilang syubhat, itu berarti kita mati di atas kesesatan. Na'udzubillahi min dzalik. Di sini pentingnya selektif di dalam memilih guru di dalam belajar agama. Kata Al-Imam Al-Albani, "Laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufru 'alaihi." Tidak setiap orang yang mengucapkan kekufuran otomatis dia menjadi orang kafir. Tidak. Walaisa kullu man waqa'a fil bid'ati waqa'atil bid'atu 'alaihi. Dan tidak setiap orang yang melakukan kebid'ahan lantas otomatis menjadi ahli bid'ah. Makanya antum hati-hati mengatakan itu para ahli bid'ah sedang berkumpul di masjid kampung saya. Loh, masjid kampungmu itu. Berarti kan mereka nuwun sewu ya, orang-orang awam. Mereka melakukan kebid'ahan itu karena jahil. Tidak boleh kita memvonis dia sebagai ahli bid'ah. Ada satu fenomena yang memprihatinkan di internal ahli sunnah wal jamaah. Mereka sudah bagus, berhati-hati, tidak gampang menuduh orang sebagai ahli syirik. Tidak gampang menuduh orang sebagai orang kafir. Tidak menganut faham takfir. Tetapi mereka mudah sekali memvonis kaum muslimin dengan ahli bid'ah. Mereka sudah lepas dari praktek takfir, tetapi mereka tidak lepas dari praktek tabdi'ah. Padahal seseorang tidak boleh mengkafirkan kecuali setelah terpenuhi syarat dan hilangnya mawani. Sama, seseorang tidak boleh membid'ahkan, memvonis bid'ah kepada orang lain kecuali setelah terpenuhi syarat dan hilangnya mawane. Males aku karo RW gon, RW gon kuwi ahli bidah, kurang ajar tenanan. Wah, aku iroh ra ini sepet aku. Jangan memvonis ahli bidah begitu. Kalau Pak RW melakukan kebidaan, iya. Perilakunya itu menyelisihi sunnah, iya, betul. Tapi dia ahli bid'ah, kemudian harus dihajar, harus dijauhi. Kalau dia mengucapkan salam tidak boleh dibalas. Enggak begitu, konsekuensinya berat. Ya. Dia melakukan bid'ah, iya, tapi kita gandeng, kita kasih tahu. Begitu. Termasuk juga ustaz, ada ustaz melakukan kebid'ahan. Jangan mudah-mudah memvonis dia ahli bid'ah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah pernah saya bacakan kan nukilannya di sini berkali-kali. Di dalam kitab Ar-Radd 'alal Bakri beliau mengatakan wali hadza qultu lil Jahmiyah indama waqa'at mihnatuhum. Maka dari itu aku mengatakan kepada orang Jahmiyah ketika terjadi fitnah mereka, ana law wafaqtukum kuntu kafiran. Saya kalau menyetujui ucapanmu saya kafir, li'anni a'lamu anna qaulakum kufrun. Karena aku faham ucapanmu kufur. Walakinnakum indi la takfurun. Tapi kalian menurutku kalian tidak kafir, li'annakum juhal. Karena kalian bodoh. Ya. Wa kana hadza khitaban li ulama'ihim wa qudatihim wa syuyukhihim wa umara'ihim. Dan ini ucapan beliau kepada ulama mereka, umara mereka, syekh mereka dan qadhi mereka. Orang yang dianggap ulama oleh Ibnu Taimiyah, yang dianggap qadhi, dianggap umara oleh Ibnu Taimiyah kena syubhat, tidak difonis, apalagi Pak RW atau fonis. Tapi kan dia ustaz wis ngerti, lebih ngerti mana ustaz sama ulama? Yang dianggap ulama oleh Ibnu Taimiyah itu pun masih diberi udzur, apalagi orang yang levelnya di bawah mereka harus lebih diberi udzur. Kita membenci perbuatan mereka, naudzubillah, membuat kebidaahan, kemungkaran, dan kita membantah kebidaahan mereka. Ini tidak benar, ini sesat, dan setiap kesesatan di neraka. Tapi untuk memvonis orangnya ini yang berat, harus terpenuhi syarat dan hilang mawane. Seperti itu ya. Jangan mudah-mudah antum memvonis orang kafir. Demikian pula jangan mudah antum memvonis orang sebagai ahli bid'ah. Tapi perbuatan mereka bid'ah, iya. Perbuatan mereka sesat, iya, betul. Menyelisih syariat, iya, betul. Harus dibantah, iya, benar. Harus disalahkan, iya, benar. Tetapi untuk divonis dia ahli bid'ah lalu diperlakukan seperti ahli bid'ah, ya, saya lebih baik bertetangga dengan anjing dan babi daripada bertetangga dengan ahli bid'ah. Wes uripe karo Sunda Empire kalau begitu ya. Ya, seluruh masyarakat kita melakukan itu kecuali yang tidak. Kecuali sing ora. Apakah diwajibkan kita mensolati bila jenazahnya itu orang yang idiot kurang waras tetapi keluarganya adalah muslim? Iya. Karena anak-anak kaum muslimin yang mereka wafat sebelum mereka dewasa itu diberlakukan hukum orang Islam. Ya, dan anak-anak yang berkebutuhan khusus ya akalnya hilang ya mereka dihukumi sebagaimana anak-anak kaum muslimin, karena memang pikiran mereka seperti anak-anak yang belum bisa membedakan yang baik dengan yang buruk. Maka status mereka dihukumi sesuai dengan status orang tuanya. Demikian pula anak-anak orang kafir. Ada anak orang kafir mati umurnya 3 tahun. Gimana cara kita memperlakukan? Jadi diperlakukan sebagaimana orang kafir di dunia. Adapun di akhirat itu nanti haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang difatwakan oleh Halimam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Apakah sesudah Ramadan kita apa ini, terjerumus dalam kemaksiatan terus kita bertaubat, apakah ini juga indikasi amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Taubat itu harus terus dilakukan. Sampai kapan? Ya sampai mati. Taubat terus. Kita terjerumus taubat lagi, kita terjerumus taubat lagi. Ya. Jangan fokus, wah, aku nek terjerumus nih berarti amalanku sing Ramadan ndek ngira ditampa wis. Wong padha-padha ora ditampa wis, gendut terus saya malah sisan gitu. Jangan begitu. Enggak boleh itu pikiran-pikiran syaitani ya. Harus dibuang dari hati dan jiwa kita. Seperti tadi saya sampaikan, setiap hari dalam kehidupan kita adalah anugerah indah dari Allah. Jangan dikotori dengan penyesalan masa lalu. Kalau penyesalan itu membuat kita semakin terpuruk, dan jangan dikotori hari-hari kita dengan ketakutan terhadap masa depan. Song-songlah masa depan yang cerah, yang sudah ya wis-wis aja dieling-eling terus. Ya, masa lalu yang tidak baik aja tok eling-eling terus. Wah, kula ya, ya saya pengen melupakan mantan saya tapi enggak bisa, kudu iso. Kok ora iso gitu loh. Kalau enggak bisa banyak-banyak berdoa, sibukkan diri dengan amal-amal yang baik ya. Ikut komunitas ngono lho. Melu brigas, no, gratis ya kok. Paling gurukan macul ya ta, negor wit kun ngono, tapi kan lupa kita ya. Kita dengan teman-teman kumpul, negor wit, macul kuburan ya. Kadang kalau ya sok dawuh ngekem bareng ning Merapi. Untuk melupakan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita dan disibukkan dengan kebaikan. Itu jangan larut dengan kesedihan ya. Kalau itu justru membuat kita semakin terpuruk. Apakah hukum trading saham dan investasi saham? Saya enggak tahu urusan ini. Oh, aku apa ngurusi tabung aku neng bangir ruwet. Trading itu saya enggak ngerti loh. Trading ki apa? Terus apa neh itu yang liyane iku apa liyane trading apa toh? Korek itu. Mi korek ngerti aku. Korek saya enggak tahu, trading saya enggak tahu. Apa neng binomo yang kemarin gegeng iki? Binomo iki apane sikomo toh aku? Ora ngerti saya, enggak tahu. Wallahu a'lam. Nanti tanyakan ke ustaz yang pakar dalam masalah itu ya. Bagaimana amalan jihad di saat ini yang tidak ada perang? Ya, tadi kan sudah dijawab. Haji itu bagian dari jihad. Menuntut ilmu ini jihad loh. Saya sudah sering sampaikan ini. Barangkali beliau belum mengikuti kaji teko dari awalnya. Menuntut ilmu itu bagian dari jihad. Dan dalilnya banyak. Dari Al-Quran, dari Sunnah. Makanya harus dibutuhkan jiwa yang kuat. Keistiqomahan yang level tinggi. Saya diberi laporan oleh beberapa ikhwan ini. Itu si Fulan beberapa orang yang di kajitiku tidak pernah kelihatan lagi. Eskodarullah Ustadz, karena kita kemarin kajitiku libur 2 tahun pandemi itu kayak mereka terjun lagi ke dunia yang dulu, sekarang mau mentas lagi itu sudah repot. Itu karena tidak adanya keistiqomahan. Dan jangan dicela orang seperti itu. Dekati lagi, diajak lagi pengajian. Tugas kita mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Tapi aku ini gendoh, suara apa-apa. Gendohmu ya, sing ben-ben ya, sing. Tapi engkau pengajian aku yang gendoh nih ya, contoh rencanakan nih toh. Ewan dini kok engkau anu nih ya, engkau gak tobat nih. Ngaji lagi. Saya sering ngasih tahu kan sama antum. Kalau antum itu plonga-plonga nek ra pengajian, ini pas pengajian itu saya semangat Ustaz kok seolah-olah saya itu menjadi ulama gitu nah pas pengajian. Tapi ketika enggak pengajian itu saya plonga-plongo, diampiri kancaku yo genjreng neh yo. Ha yo gitu. Itu pripun Ustaz? Makanya antum berteman, kan saya sering ngasih tahu. Antum yang pengajian di sini itu coba keluarlah dari rumah antum. Main ke rumah temannya yang lain. Ke rumah ikhwannya yang lain. Ya, kalau pas pengajian plonga-plongo coba. Siapa ya yang hari ini di rumah? Saya pengen ziarah, pengen ketemu. Ngobrol. Atau bikin janjian sama temannya, "Yuk kita sama-sama beli kitab yuk kemana keluar kota." Kata orang healing-healing katanya. Atau kita beli parfum bareng. Atau kita ikut dahurah bareng safar ya keluar kota bersama sahabat. Dengan duka dan lara itu menjadi kenangan manis tak akan terlupa. Saya pernah ikut daurah itu. Liane do nginep hotel, abang sugih kok. Lah kene iki santri kere gedibab 27. Ada daurah sehari sampai malam. Ceritanya gitu. Ini saya cerita pengalaman pribadi ya. Mudah-mudahan nanti antum terinspirasi. Jadi ceritanya ada daurah Syekh Abdul Razak. Mulai dari pagi banget, utuk-utuk, selesainya malam. Dan itu di luar kota. Kita harus datang malam harinya. Lah kalau orang-orang lain datang malam hari, nyewa hotel selesai. Karena panitia memang tidak menyediakan tempat nginep. Mereka nyewa datang siang atau sore nginep di hotel, ya kan? Paginya langsung ke lokasi daurah. Pulang daurah balik ke hotel lagi, gampang. Kita tidak punya duit buat nyewa hotel. Tuku tiket aja karena kita itu diragati sama salah seorang jamaah. Sing arep mangkat wong pira to? Niki Pak sing ajeng mangkat daurah yang rolas, seingat saya 12 orang. Santri kabeh kuwi. Kere kabeh. Ya wis nyong tak sangune mis sekedar nggo tuku tiket sepur lho ya, sepur zaman dulu lho, bukan zaman sekarang. Uyel-uyelan. Gitu. Akhirnya kita nyepur. Tekan kono sore. Tekan kono sore sampai di lokasi itu jam 5, kita wis nunggu nang masjid. Dalam batinku ya, aku batinku ya batin. Daurae mulai kok aku wis teko kok sregepen aku ya gitu. Akhirnya malam hari kita maghrib di situ, di lokasi daurah itu di Islamic Center, sebuah Islamic Center di sebuah kota. Saya nggak sebut merek ya, nggak di demo. Inisialnya, rasa inisial nggak kepetek. Selesai isya itu, kita bilang sama takmir masjid. Pak, kita mau minta izin nginep di sini karena besok mau ada daurah di gedung sana itu. Oh, peraturan di sini enggak boleh nginep di sini, Mas. Tapi kan kita dari luar kota ya, enggak tahu, Mas. Pokoknya saya menjalankan tugas enggak boleh nginep di sini. Wah, piye iki wong rolas lho iki. Dan kita masih ada yang usia anak-anak. Enggak bawa bantal, enggak bawa kemul. Akhirnya ada saran dari jamaah situ, wis ngene wae, Mas. Wingku bareng isak kowe lunga to, biasane wong jaga niki sekitaran jam 8:30 wong wis turu ning pos. Gek kowe engko turu ning masjid, tapi pilih lokasi-lokasi yang enggak gampang terlihat karena malam biasanya dia patroli gitu. Ecik cah cilik ya waktu itu. Kita manut sama saran itu. Mlaku-mlaku ra cetho kae, mlaku-mlaku ra cetho, guru ngalor ngidul kan. Setelah jam 8:30 kita merunduk-runduk datang ke masjid itu. Akhirnya turu ning emperan gitu ta. Tapi di tempat-tempat tersembunyi lah, nggon peteng-peteng itu loh, turun yang kono. Wis ora kemulan, ora bantanan, lemut itu kueh tenan cah. Jadi tangi itu di sekitar kita itu, jadi mungkin kita secara refleks obah gini lemutnya ketutuk, pecah, wetenge gitu. Ada beberapa noktah merah di sekitar tempat kita tidur itu, kaki bentol-bentol gitu. Dan kita membangunkan diri jauh sebelum azan subuh. Azan subuh seandainya jam 4 ya, 3:30 wis tangi, metu sik mlaku-mlaku sik ra cethone. Barang azan baru kita ke masjid lagi. Ke masjid situ. Tolo daurah dimulai ya, untuk sarapan guyang-guyu. Selesai daurah itu udah jam 8 malam, bingung neh kita. Karena kereta malam itu enggak ada. Akhirnya kita jalan lagi tanpa arah dan tujuan, rombongan cah rolas lo itu. Ada seorang keturunan Arab tanya, mas, sampai ini tujuannya mau kemana, mas? Kita mau pulang tapi malam kereta ini nggak ada lah, mau nginep di mana? Nggak tahu. Anu tak mintakan kunci di masjid ini, saya tak matur sama takmirnya supaya ngasih izin, tak teleponkan dulu. Oh iya mas, diteleponkan. Akhirnya ketemu ini ada anak-anak ini. Kemalaman gak ada tempat nginep. Akhirnya kita diizinkan malam itu nginep di masjid tapi di lantai 2. Di lantai bawah gak boleh, harus nginep di lantai 2. Habis subuh kita pamitan baru jalan kaki dari masjid itu ke stasiun, baru naik kereta untuk pulang. Nah itu pengembaraan. Cobalah. Jangan wah aku tertantang ya, pengen backpackeran untuk apa? Orang cedera pokoknya pengen backpackeran tok lungo tanpa ada tujuan. Coba sekali antum backpackeran daurah ngono. Ya. Ora modal nekat tok ngono. Ora di tempat nginep ya, nginep ning pom bensin apa ning masjid. Itu jadi kenangan daripada antum plonga-plongo diantri genjrengan mangkat meneh. Malah repot seperti itu. Bagaimana hukumnya apabila suami memberikan nafkah istri sangat kurang dari biasanya karena suami wirausaha dan usahanya sepi karena pandemi ini? Tidak berdosa dia karena memberi nafkah sesuai dengan kemampuan, dan si istri harus apa, bersabar. Dan dia tidak sendiri, banyak jutaan kaum muslimin yang lain mengalami kejadian serupa, termasuk saya. Di masa pandemi itu saya jualan pisau di luar kota ya, saya ada satu pisau. Iki nek pisau iki engko dino iki ra payu, aku ra iso mulih iki. Kok darlo kok ya payu. meskipun harganya saya jatuhkan ugal-ugalan itu. Pisau itu sangat saya sukai. Saya jatuhkan ugal-ugalan karena butuh. Kalau pisau ini hari ini enggak laku, saya enggak bisa pulang, enggak bisa beli bensin untuk pulang. Apalagi makan randue. Akhirnya saya jual itu kok yo ene sing nuku. Saya disuruh nganter. Saya datang ke sebuah sekolah, saya nuku lho tidak standby di situ ngono wis ngongkon aku kon teko rono. Jadi aku plonga, plongo nunggune nggon taman longa, longo ditekoni. Enten apa Mas mriki? Lajeng ketemu kali ini. Oh nggih. Nembe mulang niku. Nggih, kula tunggune mriki. Iki sida tuku apa ora to ki aku. Sampai berjam-jam saya nunggu 2,5 jaman saya nunggu. Laku. Akhirnya saya bisa makan hari itu dan bisa pulang. Kelak di kemudian hari ada orang japri saya. Ustadz, saya itu sekarang ini jualan pisau, saya ngimpor pisau dari Mekah. Saya tahu pisau ini gara-gara nonton pengajian antum tentang pisau di YouTube. Jadi sekarang saya jadi jualan pisau. Ini saya pengen ngasih hadiah pisau. Silahkan pilih yang ustadz suka. Baline ladengku cahat. Plus dikai asahan meneh lho. Wih, podoro ceritane naik haji gara-gara ngarit untuk manuk lho. Neng aja tak tirun kuwi golek manuk. Ora bakal naik haji kuwi golek manuk. Cuman ada kejadian kebetulan orang ngarit entuk manuk, manuk iki dituku payu larang kena nggo naik haji gitu loh. Padahal guru tukang ngarit. Tapi jangan antum tiru golek manuk ya. Karena rezeki orang itu beda-beda. Ada yang melalui jalur manuk, ada yang melalui jalur pisau, ada yang melalui jalur yang lainnya. Rezeki apa usaha bisa ditiru, tapi rezeki tidak akan bisa ditiru. Apakah boleh memakai memasang gigi palsu dari emas untuk laki-laki? Emas ini jane emas tenanan apa main rupanya kayak emas loh, saya tanya ini. Itu emas beneran yang harganya mahal itu, yang gigi emas itu loh. Beneran apa enggak itu? Ada yang tahu? Enggak ada yang tahu. Kalau emas beneran tidak boleh. Laki-laki dilarang pakai emas. Tapi kalau dari bahan yang lain yang mungkin warnanya seperti emas dan memang dia butuh, boleh. Memang giginya copot dan dia butuh untuk itu, boleh. Tapi kalau emas beneran tidak boleh karena ada larangan. Itu jamnya cocok ya, Mas? Cocok. Ya. Tadi masih ada 5 menitan lagi. Wallahu a'lam. Dan di antara hikmah lelaki itu dilarang memakai emas karena emas itu memiliki sifat layin. Ya, memiliki pengaruh terhadap orang yang memakainya. Jadi laki-laki yang suka pakai emas itu lambat laun apa namanya kadar kelelakiannya, kejentelannya, ya, kejentelmenannya itu bisa menurun. Ya, gara-gara itu. Termasuk nggak boleh pakai anting, tato, ya, pakai bengesan, laki-laki bengesan. Meskipun nganggo godhong jati tetap enggak boleh. Tapi nek antum minum makan permen apa namanya? Jagoan neon. Lalu nempel di sini merah-merah ya. Itu kan dikemoni kan hilang ya. Intinya sebagai seorang lelaki kita dilarang melakukan hal-hal yang menjadi kebiasaan para wanita, termasuk sendal, pakaian, sepatu. Laki-laki yang nganggo sepatu laki-laki. Mungkin ada yang bertanya, lah sepatu itu punya kelamin toh? Patokannya itu jika masyarakat kita sepakat bahwa sepatu hanya dipakai wanita, ya antum jangan pakai. Wong lanang nganggo high heels enggak boleh. Atau sepatu wedok kayak sepatunya perawat itu loh. Enggak boleh. Pakai sepatu yang sepatunya wong lanang ngono ya. Sing sangar-sangar, sing gahar-gahar ngono. Semalo. Malah nyebut merek weh. Sendalnya sing pink, terus ada pita-pitanya, jangan. Ada Hello Kitty-nya, jangan. Dalam aku enggak bisa baca ini tulisannya. Coba. Bagaimana cara agar tetap ikhlas ketika diterpa perkataan kalau bukan saya, kalau bukan karena saya, kegiatan itu tidak bisa berjalan dengan lancar. Yaitu adalah merupakan bentuk ta'ali dan kesombongan. Caranya kita memperbanyak doa kepada Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepada Engkau dari berbuat syirik kepada Engkau dalam keadaan aku mengetahui, dan aku memohon ampun kepada Engkau terhadap perbuatan syirik yang tidak aku ketahui. Karena itu termasuk kesyirikan, riya itu bagian dari syirik. Akhwafu ma akhafu alaikum musyrikul asghar. Hal yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah? Apa itu syirik kecil wahai Rasul? Qala riya, dina dan riya. Kalau tidak ada saya, kegiatan tidak bisa jalan. Kalau bukan saya, Kata Syekh Saleh bin Abdul Aziz As-Sindi, hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan dakwah ini akan tetap terus berjalan. Ada atau tidak adanya kita, dakwah ini akan terus berjalan. Kalau engkau beranggapan kegiatan dakwah tidak bisa berjalan tanpa dirimu, maka duduklah di rumah. Karena percuma, engkau hanya akan dapat capek dan lelah saja, enggak dapat apa-apa. Duduklah di rumah. Kalau engkau beranggapan dakwah ini kalau tanpa saya enggak bisa jalan, lunggu neng omah. Wis bangane kesel, turu neng omah. Itu lebih baik daripada capek-capek enggak dapat apa-apa. Tapi kalau engkau ingin mengikhlaskan niat berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala, mintalah tolong kepada Allah lalu berangkatlah berdakwah. Itu. Bisa saja, pengajian kaji teko ini misalnya kalau enggak ada saya enggak akan bisa. Mungkin enggak akan jalan sehari dua hari, sebulan dua bulan, tapi yakinlah tanpa keberadaan kita Allah itu akan menumbuhkan, akan memunculkan orang lain yang jauh lebih hebat daripada kita yang akan menjalankan roda dakwah ini. Dakwah itu enggak butuh kita, sama sekali enggak butuh. Kaji teko misalnya saya tidak ngisi di sini, saya yakin 100% yakin, bahkan 1000% akan ada orang lain yang ngisi di sini. Benar apa enggak? Benar, seperti itu. Panitianya bubar kabeh, mungkin dakwah enggak ada di sini, akan ada di masjid yang lain yang akan lebih hebat lagi. Seperti itu. Jadi jangan pernah beranggapan kalau enggak ada saya dakwah enggak jalan. Itu pikiran-pikiran yang tidak bijaksana dan memalukan, apalagi sampai keluar melalui lisan. Na'udzubillah min dzalik. Jangan pernah ada perasaan saya yang paling berjasa di dalam dakwah ilallah. Dakwah itu adalah kegiatan yang teramat sangat mulia karena dia membawa tongkat estafet para nabi dan rasul. Jangan dikotori dengan perbuatan dan ucapan perasaan riya. Kalau perasaan itu muncul di dalam hati kita, jangan dibiarkan, diperangi. Ya, di sana ada banyak aktivis dakwah lain lebih hebat dari saya, yang lebih berjasa daripada saya. Jadilah seperti gula, kata sebagian animator muslim ya. Jadilah seperti gula. Kopi itu dikasih gula, jadi kopi gula enggak? Apa tetap kopi gitu, Dok? Tetap kopi. Kalau enggak ada gula manis enggak? Tidak manis. Kalau dikasih gula jadi manis, tapi disebut enggak jasanya gula. Oh, ini adalah minuman gula gitu. Atau minimalnya ini adalah kopi gula, enggak? Monggo dikersake niki kopi. Kok legi? Kok ora kandha enek gulane? Gula tetap memiliki pengaruh besar meskipun dia tidak disebut dan tidak dihargai jasanya. Seperti itu. Jangankan kita manusia ikut dalam dakwah ilallah. Anjing saja, makhluk paling hina yang air liurnya itu najis mughalladhah, kata ulama dari mazhab Syafi'i, najis yang berat, itu bisa masuk surga. Kenapa? Dia mengambil peran dalam dakwah. Dia setia membela ashabul kahfi. Anjing itu karena membantu dakwah selamat dia. Apalagi manusia itu. Maka kita mengharapkan keselamatan. Kita yang butuh kepada dakwah ini, bukan dakwah butuh kepada kita. Ambillah peran dakwah sekecil apapun itu. Meskipun hanya dengan klik jempol. Nge-share. Misalnya jogur sar-ser tok ramakat ngaji. Sar-ser tok ramakat ngaji. Anak pamplet di share 100 kali, maka terakhir ya hihi tok. Ngapa ya eneng menungso ngeneng eneng ra? Eneng. Wong ya mangkat iki yo. Apakah muamalah apa ki? Apakah muamalah perjudian dari orang tua termasuk perbuatan durhaka? Apakah muamalah apa ki? Coba antum bacakan aku. jadi tukang baca maksudnya. Dalam rangka junjung dhuwur mendem jeru, seorang ayah mengatakan, wong tua aja disalah-salahke. Kalau seorang anak mengetahui ada kesalahan pada orang tua, bagaimana menyikapi wong tua aja disalah-salahke? Terima kasih ilmunya. Oh iya bener. Memang orang Jawa itu memiliki karakter khusus. Apalagi kita hidup di tengah lingkungan keraton ya. Kita itu suka atau tidak suka adalah traheng kesumor besing madu wijiling norotopo tedake ngandono warih. Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang hidup di wilayah sekitaran Jogja dan Solo itu 80% itu mereka memiliki darah ningrat. Apakah darahnya biru? Enggak. Maksudnya gimana darah ningrat itu? Ya terikat dengan unggah-ungguh yang terkadang itu ekstrim tadi itu. Termasuk komunikasi dengan orang tua, jangan pernah menyapa, Pak sampean itu salah. Saya kan pernah bacakan ayat yang menceritakan kisah dakwahnya Nabiullah Ibrahim. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika. Au kama qala. Atau sebagaimana disebutkan dalam ayat, saya kurang begitu ingat ayatnya. Nabi Ibrahim mengatakan, wahai ayahandaku, wahai Kanjeng Rama, saya itu didatangi, diberikan oleh Allah satu ilmu yang ilmu itu belum diberikan kepada engkau. Nabi Ibrahim tidak mengatakan, wahai ayah engkau salah, wahai ayah engkau wa adala an ibarah, kata para ulama tafsir, Nabi Ibrahim itu menyingkir dari ibarat ya abati innaka jahilun la ilma indaka, wahai ayahku engkau itu jahil, tidak punya ilmu. Nabi Ibrahim enggak ngomong begitu. Nabi Ibrahim tidak ngomong, wahai ayah engkau salah. Nabi Ibrahim mengatakan, wahai ayah, saya diberikan anugerah berupa pengetahuan oleh Allah yang belum diberikan kepada engkau. Seperti itu. Pilihlah ungkapan-ungkapan selemah lembut mungkin, sehalus mungkin, dan itu firman Allah Ta'ala. Wala takullahuma ufin wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Jangan kalian ucapkan uf, jangan kalian bentak, ucapkan ucapan-ucapan yang mulia. Ya wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Maksudnya apa? Andap asorlah kalian, merendahlah kalian karena sikap ulas asih kepada orang tua. Jadi kalau antum ngomong kepada orang tua sudah dikuasai oleh amarah, segera berhenti. Itu bukan waktu yang cocok untuk ngomong. Antum harus belajar menguasai diri. Angon mongso. Ketika ada perasaan bapak iceto salah, aku kudu ngomong. Berhentilah dulu. Pilih waktu yang lain saat kondisi hati kita sedang tenang. Disengeni sabar. Hati saya sakit, rasakno. Nikmati. Nikmati dan niatkan itu sebagai sebuah ibadah. Jih pak, jih pak, jih bu, kayak gitu. Menawi sampun, menawi dikeparengake kula badhe matur, ning sederenge pun matur, nek enten lepatipun kula nyuwun pangapunten saestu. Ora, kowe aja ngomong. Nggih. Cari waktu lain. Biayi wingi sore nuturi wong tua, nggih pak, pangapunten saestu, nggih pak. Bapak ngersake dahar napa, pak? Sate kirik. Ampun, pak. Begitu memang kudu sabar. Bapake pengkonsumsi hatta bapake pengkonsumsi kirik ya kita tetap harus sabar. Lho eneng apa ora kejadian ngono kuwi? Eneng apa ora? Ya upama ora ya gur-gur tulodo. Upama eneng ya ndelalah ya. Harus ekstra sabar. Memang luar biasa berat. Ada salah satu ustaz kita itu menghentikan rokok ayahnya itu butuh waktu 40 tahun loh untuk menghentikan rokoknya. Butuh waktu 40 tahun itu. Ya. Dan tugas kita mengingatkan. Diterima alhamdulillah, tidak sabar dan terus mendoakan kebaikan. Dan yang tidak kalah penting adalah memperbaiki akhlak kita kepada orang tua. Assalamualaikum Pat. Pat, gimana tanggapan jenengan? Lain kali nulisnya yang anu ya, komplit, jangan begini. Assalamualaikum Tat. Pat, gimana tanggapan jenengan? Jangan begitu. Tati apa ini? Kalau ngomong sama dukun ngapain jeneng? Duk. Ya aku tekor ini spesial silaturahim. Genep yang kalau orang kan jauh tolong karo gue lo dukun apa begitu, kita aja sama dukun jembah dukun kan begitu kan, lemah lembut karo gurune Tat, pia Tat. Jangan begitu ya, saya enggak sebut nama karena memang tidak disebutkan nama, jadi jangan sakit hati. Ini ungkapan kecintaan saya untuk antum, bagi penanya dan bagi teman-teman yang hadir di sini, dirubah ya. karo Pak Mbah dukune alus kok ya. Iso karo Pak Ustadznya tatet-tatet ya. Gimana tanggapan jenengan soal dakwah salafi yang cenderung manut pemimpin? Karena dari asalnya salafi kebanyakan dari Arab, yang dimana untuk menyeru berbeda, yang dimana untuk menyeru berbeda mengkritik pemimpin itu langsung ditangkapi oleh kerajaan. Saya baru dapat argumen tersebut dari teman saya, dedengkot suatu ormas yang konsen menyeru untuk mendirikan negara khilafah Islamiyah. Yang akan ditanyakan kita di alam kubur tiga, man rabbuka wa ma nabiyyuka wa ma dinuka. Dakwah salafiyah konsen ketiga ini menyelamatkan orang. Siapa Tuhanmu? Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Kenapa engkau masih mengutakan Masya Allah wa syi'ta? Itu kan kesyirikan, menodai ketauhidanmu, ora lulus. Man nabiyyuka? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa engkau masih melakukan bid'ah? Kan itu tidak bukan ajarannya Nabi. Ora lulus. Apa agamamu? Agamaku Islam. Kenapa engkau beribadah kepada Allah dengan syariat selain Islam? Ora lulus. Itu yang menjadi konsen dakwah salafiyah. Antum tidak akan ditanya, kenapa ketika di dunia kamu tidak mendirikan khilafah? Wang Sulono, enggak ada dalilnya itu. Betul loh itu. Itu yang pertama. Yang kedua, da'i-da'i yang dari Arab ditangkapi itu, mas. Yang dikatakan da'i-da'i, dikatakan ulama-ulama. Itu ulama-ulama yang reaksioner. Siapa toh? Said Qutb. Siapa toh? Salman Al-Audah. Itu. Siapa lagi itu? Ahid Al-Qarni. Yang mengajak kaum muslimin untuk membenci penguasanya, yang mengajak pengeboman-pengeboman yang membabi buta, itu yang diamankan, yang ditangkapi oleh kerajaan Saudi Arabia. Ada pun sekedar mengkritik kebijakan penguasa, enggak itu. Tapi kalau dia berani memobilisasi massa untuk melawan pemerintahan, bukan hanya di Arab, di Indonesia pun ditangkap, di negara mana pun ditangkap kalau sudah seperti itu. Hatta di zaman sahabat pun ditangkap. Ali bin Abi Thalib juga menangkap orang-orang Khawarij. Ya. Jadi berita-berita seperti ini jangan langsung ditelan mentah-mentah, harus di cross check. Dulu waktu pemerintahan Arab dipegang oleh Raja Fahad bin Abdul Aziz, itu ada isu foto ya, foto Raja Abdul Aziz itu tos sama Presiden Amerika, tos. Ininya warnanya kuning. Kuning itu kan masih multi tafsir ya. Apakah itu bir, apa mensen, apa uyuh jaran, kan kita tidak tahu. Tapi berita itu diviralkan kemana-mana, dipastikan ini adalah bir minuman keras. Lihat itu Raja Arab Saudi Arabia, karena memuliakan Presiden Amerika sampai direwangi, tos minum bir. Padahal foto aslinya yang diminum Raja Fahd itu bening, diedit, jadi kuning, jadi kayak uyuh jaran kayak. Lalu diberitakan Raja Fahad minum khamr, terus Raja Fahad menggunakan kalung salib. Padahal realitanya apa? Raja Fahad itu datang di kalung itu loh. Apa kalung bunga-bungaan yang biasa kan tamu negara itu menunduk terus dikasih kalung bunga-bungaan, tahu? Nah, itu di tengah kalung itu ada salib kecil. Itu raja enggak tahu. Itu zoom-nya difokuskan di salib lalu diserkan ke mana-mana. Raja Fahad pakai kalung salib, minum khamr. Ya. Bahkan yang belum lama ini katanya di Mekah itu sudah ada satu hotel yang dibangun Yahudi. Hotelnya itu berdekatan dengan Ka'bah, yang di situ ada perzinahan, ada khamr diedarkan begini. Dan itu dipercaya. Lah padahal satu-satu kita yang kuliah di situ ratusan lho. Enggak ada yang ngomong itu. Pas sampai kita balas, "Mbok disebutke hotelnya hotel apa Thomas? Alamat lengkapnya ngendi? Nanti biar dicek kan ustaz-ustaz kita di sana kan banyak ya enggak bisa menunjukkan itu." Ya. Rata-rata dalil Al-Qur'an, dalil sunnah, ijma ulama salaf yang sudah dituliskan di dalam kitab-kitab ini dihilangkan, dibuang begitu saja hanya karena mempertahankan satu berita. Jadi satu berita dijadikan senjata untuk meninggalkan Al-Quran, Sunnah, Al-Quran, Sunnah, Ijma' para ulama ahli sunnah, dibuang semua. Hanya dia berpegang teguh dengan satu berita. Berita ini pun tidak jelas kesahihannya. Apalagi berita di zaman sekarang, hampir semuanya hoax. Yang benar cuma apa? ramalan cuaca, perkiraan cuaca tok. Yang bener. Liane wis beritanya hoax semua. Katanya si fulan perampok, ternyata dia jadi korban perampokan. Si fulan diberitakan sebagai perampok, ternyata dia yang dirampok. Itu di zaman sekarang seperti ini. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Saran saya untuk penanya, jangan menyibukkan diri dengan berita-berita. Karena berita itu kebanyakannya hoax. Yang kedua, berita itu kebenarannya relatif. Berbeda dengan Al-Quran dan Sunnah, kebenarannya mutlak. Koran itu 5 tahun berikutnya sudah enggak laku lagi, dijual, dikei moh. Tapi kalau kitab ini, insya Allah sampai ratusan tahun juga tidak ada yang kadaluarsa. Ayat enggak ada yang kadaluarsa, hadis enggak ada yang kadaluarsa, ijma enggak ada yang kadaluarsa. Tapi berita. Ya. Maka karakter ahli sunnah wal jamaah menyibukkan diri dengan Alkitab wa sunnah dan tidak menyibukkan diri dengan berita-berita yang kebanyakannya apa? Hoax. Wallahu ta'ala alam biswab. Itu saja yang bisa kita bacakan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.